Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikati alaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan tema dari Minhajul Muslim pasal ke-10, beriman pada hari kemudian. Kemudian ini juga diistilahkan dengan akhirat, artinya sesuatu yang akan terjadi nanti. Di sini saya bacakan dulu paragraf pertama. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jazair, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari-hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jal membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang yang saleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan di dalam neraka. Ada beberapa poin dulu, Bu dan Bapak sekalian. Yang pertama, setiap orang mukmin yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala pasti dia juga akan yakin dengan masalah akhirat. Karena seringkali kita temukan ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Selalu berhubungan tuh. Umumnya ayat itu berhubungan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan orang-orang yang beriman bahwasanya dunia akan dilaluin dan pasti akan menuju ke akhirat. Nanti akan banyak dalil kita baca. Saya datangkan cuplikan-cuplikan sebagian ayat saja. Seperti misalnya Allah menyebutkan tentang dunia yang kita lalui ini, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu saja. Bayangkan ya, yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang mengurusnya adalah Allah, gitu kan? Lalu Allah mengingatkan sebagai penciptanya kepada kita juga makhluknya, ini kehidupan yang menipu saja. Artinya memang Allah buat sebagai tempat untuk ujian, untuk melaksanakan perintah, untuk meninggalkan larangan, untuk diuji. Ya. Dan sisi lain Allah mengingatkan, ya, waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah yang abadi. Surah Al-A'la yang sering kita baca itu kan sudah hafal, ya, apa walal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, gitu kan. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian terus kejar-kejar dunia, urusannya, targetnya, ujiannya dulu, besok mau makan apa, besok pakai baju warna apa, besok mau ketemu siapa, putar-putar di sini terus. Tidak ada pikirannya besok saya mau sholat di mana, mau majelis taklim di mana, besok saya mau zikir paginya mungkin di mobil, mungkin besok saya akan sedekah di rumahnya kan anak yatim yang mana. Jadi selalu urusan dunia. Allah mengatakan tu'thirun itu artinya semua 100% 24 jam biar tidur pun mimpinya dunia. Sementara Allah mengatakan, ya, pada saat dikatakan bal tu'thirun ad-dunya wal akhiratu khairum wa abqa, padahal sebenarnya akhirat itu yang mestinya kalian prioritaskan, lebih baik dan abqa, lebih kekal, ya, lebih kekal. Jadi kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan Allah menyuruh kita menjadikan kehidupan bumi yang dikenal dengan kehidupan dunia ini itu hanya tempat untuk berlalu saja. Seperti misalnya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini perumpamaannya dengan aku, kata Nabi, seperti seseorang musafir lagi capek letih. Dia mendapat sebuah pohon di padang pasir, lalu dia duduk di bawah pohon tersebut menghilangkan penatnya. Setelah itu dia akan pergi. Seperti itulah Nabi SAW memberikan ibarat dengan dunia. Lalu pepatah bahasa Arab mengingatkan kepada kita yang berbunyi, wahai manusia, kejarlah target utama yang abadi akhiratmu, maka duniamu akan ikut. Karena siapa yang mengikuti atau siapa yang mengejar dunianya, akhiratnya akan luput. Subhanallah, orang-orang beriman dia tahu ya akhirat targetnya, maka dia selalu menunggangi dunia untuk kehidupan akhirat sambil menikmati dunia. Misal orang kafir makan, orang mukmin juga makan. Orang kafir tidur, orang mukmin juga tidur. Orang kafir nikah, orang mukmin juga menikah, ya kan? Orang kafir hidup udara segar, kita juga hidup udara segar orang beriman. Tidak ada bedanya sebenarnya validitas dunianya ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Itu wajar sunnatullah. Tetapi mereka tidak punya akhirat. Orang mukmin sudah menikmati dunia, dapat lagi kehidupan akhirat yang abadi. Berarti sebenarnya harus kita menggunakan akal sehat. Orang mukmin itu jauh lebih bahagia. Masalahnya kita kadang-kadang menilai tolok ukur kebahagiaan itu dari kendaraan yang mewah, dari baju yang mahal, rumah di komplek yang mewah. Itu bukan sebuah target. Bukan sebuah target. Contohnya dunia ini hanya sebentar. Bapak ibu misalnya pengen beli mobil bagus sekali, mobil mewah, anggap mahal. Kita jadikan target, ambisinya luar biasa untuk dapatkan. Berhasil kita dapatkan. Baik seminggu pertama setelah kita pakai bangga. Sebulan, setahun, 10 tahun habis sudah mobil itu. Mana kemewahannya? Kita kalau lihat sekarang mobil Mercy yang tahun 90-an, ah mobil tua. Orang ngomong gitu padahal pada tahun 90 orang beli itu luar biasa. Sama halnya mobil yang sekarang 2014, 10 tahun lagi 2024 kalau belum terjadi kiamat, gitu kan? Itu dianggap sama orang kecil, mobil tua gitu kan. Sudah begitu. Begitulah kehidupan dunia. Semuanya hanya gambaran segala. Sebelata yang hanya dilewatin ya. Sementara saja. Maka tidak boleh seorang mukmin menjadikannya sebuah target. Boleh, kita menikmatin boleh. Tapi dia orang mukmin itu punya kontrol. Punya pengontrol. Jadi dia ini makanan yang boleh, ini tidak boleh. Ini pakaian boleh, ini tidak boleh. Ini pergaulan boleh, ini tidak boleh. Dan ini bisnis yang boleh, pendapatan boleh, ini tidak boleh. Jadi dia punya sebuah ya, barometer pengukur mana boleh, mana tidak boleh. Dapat dunia, dia juga dapat akhiratnya. Dia juga dapat akhiratnya. Subhanallah, manfaat yang paling besar ya, dengan janji-janji Allah berhubungan dengan akhirat, maka seseorang itu tidak pernah putus asa. Jadi, beriman kepada hari akhir itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama, yang paling puncak adalah seseorang itu tidak pernah putus asa. Jadi kalau orang begini, orang mukmin sakit, oh dia tahu ini akan jadi pembersihan dosa. Karena dia tahu ada akhirat membersihkan dosanya. Oh kalau dia sakit, dia tahu nanti dia akan masuk ke dalam surga dan dibersihkan dosanya. Dia tidak akan masuk neraka. Jadi menghubungkan antara kondisi dunia dengan adanya akhirat, itu menghilangkan putus asa seseorang. Gak ada putus asanya. Dia selalu hubungkan dengan masalah akhirat. Dan kita tahu Nabi SAW selalu menghubungkan cobaan yang menimpa para sahabat dengan akhirat, dengan surga. Seperti misalnya waktu Sumayyah sama Yasir, dua sahabat dan sahabat Nabi, jadi terkenal suami istri yang mati syahid pertama dalam Islam, ayah dan ibunya Ammar bin Yasir. Ini budaknya Abu Jahal. Waktu lagi disiksa, digebukin, dipukul, Nabi SAW lewat. Apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarganya Yasir, cuman sebentar, balasannya surga. Selalu dihubungkan dengan akhirat. Ini siksaan kalian tidak ada masalah, akhirat nanti ada balasannya. Ja'far bin Abi Thalib waktu dipotong tangannya oleh musuh di perang Mu'tah melawan orang Romawi. Kan Ja'far radhiyallahu anhu ini pernah dalam satu peperangan namanya Mu'tah, itu memimpin peperangan setelah Zaid bin Harithah. Jadi ada pasukan muslim jumlahnya 3000 orang itu melawan 250.000 pasukan. Sangat tidak berimbang. 3000 orang lawan 250.000, gitu kan, orang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ya akan mengutus pasukan 3000 ini, Nabi berkata, "Nanti yang pimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Dan kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka yang datang adalah Abdullah bin Rawaha yang pegang bendera." Jadi ulama mengatakan memang ini isyarat dari Nabi ketiga sahabat ini akan meninggal dunia. Masuk medan perang, gitu kan? Lalu Nabi SAW di Madinah, ini di Mu'tah di wilayah Romawi. Nabi SAW menceritakan tentang peperangan tersebut. Perangan sudah terjadi berkecamuk begini dan begitu diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, Zaid bin Harithah terbunuh, gitu kan? Mati syahid. Lalu datang Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera. Sekarang diceritain, jadi peperangan lagi terjadi, Nabi ceritain ke sahabat yang tidak ikut nih. Sekarang Ja'far bin Thalib yang memegang dengan tangan kanannya, tangannya dipotong oleh musuh. Yang terjadi Ja'far terpotong tangannya yang kanan. Lalu dia pegang bendera dengan tangan kirinya, lalu dipotong tangan kirinya dengan musuh. Kemudian dia pegang bendera itu karena kuatnya imannya dengan sisa tangannya. lalu kemudian dadanya ditusuk oleh musuh mati syahid. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan Zaid dan Ja'far singgasana yang penuh dengan permata dan kakinya empat. Kursi singgasana itu di surga karena mati syahid itu. Jadi tinggal tunggu musuh tusuk, selesai, masuk surga. Bayangkan deh, jadi tidak ada sesuatu yang khawatir. Orang ditembak nih sama musuh, tak kena, memang sobek, mati, masuk surga. Orang hidup itu kehidupan abadi sudah. Artinya biar dia tidak kena peluru, tetap pada saat itu dia akan mati kalau ajalnya datang. Orang mukmin paham masalah itu. Lalu kata Nabi SAW, Abdullah bin Rawaha, waktu lihat keadaannya Ja'far, pimpinan yang ketiga nih, sedikit ragu. Ini dia takut lihat, orang nanti dibunuh begini nih, tangannya dipotong. Terus dia motivasi diri, dia mengatakan, wahai Abdullah, dia bilang sama dirinya sendiri, tinggal satu langkah dan satu sabetan musuh ke badanmu masuk surga. Lalu dia takbir, dia maju. Gitu kan? Akhirnya sampai mati syahid. Kata Nabi apa? Abdullah dikasih singgasana sama Allah, kakinya cuma tiga. Tadi yang dua, empat. Lebih bagus, permatanya lebih banyak. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguannya itu menghilangkan fasilitas. Beda orang bangun sholat malam, memang semangat, oh bangun sholat malam, berdiri. Dengan orang yang, aduh, mengantuk ya, bangun, lawan, bangun. Beda dengan yang awal, pahalanya jelas beda. Tapi tetap dapat pahala. Keraguan dalam menjalankan ibadah kepada Allah lain. Tapi saksi bahasan kita adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Nabi SAW? Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan tangannya Ja'far dengan kedua sayap di surga. Karena dipotong di jalan Allah itu. Lihat janji Allah, janji Nabi SAW apa? Surga. Selalu akhirat. Gitu kan? Ini terpotong tangannya. Waktu Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal masih dalam menyusui. Gitu kan? Dengan ibunya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyiapkan untuk Ibrahim seseorang wanita yang menyusuinya di surga. Surga selalu. Larinya ke akhirat. Gitu kan? Selalu akhirat. Nabi SAW memotivasi para sahabat di perang Badar. Apa kata Nabi kepada para sahabat dimotivasinya? Tidak ada demi Allah seorang pun di antara kalian yang mati di perang ini, tinggal tunggu musuh tusuk, selesai, gitu kan? Kecuali pasti masuk surga. Ada seorang sahabat lagi makan kurma sambil dengar di atas kudanya nih, lagi dengar makan kurma. Lalu dia berhenti, dia mengatakan, "Bakhin, bakhin, bakhin itu indah sekali. Coba ulangin ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku di dalam genggamannya, tidak ada seorang pun yang terkalian terbunuh di sini. Ini Badar, jelas perang Badar ini, berbunuh membela agama Allah, kecuali pasti masuk surga. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, tinggal saya dibunuh oleh orang-orang Quraisy itu, lalu saya masuk surga? Kata Nabi, iya. Kemudian dia makan kurmanya. Sementara dia makan satu, langsung dia bilang, sesungguhnya kalau saya habiskan kurma ini, masih lama hidup saya. Dibuang sama dia, langsung masuk medan perang, mati, terbunuh. Gitu kan? Jadi kita lihat di sini, selalu hubungan agama kita ini motivasinya adalah akhirat. Ayo akhirat, akhirat. Jangan dunia. Karena dunia ini sebentar memang kita akan laluin, gitu kan? Sebentar. Jadi jangan jadi target. Gitu kan? Rumah ini ya berusahalah maksimal jalanin saja, makan-makan yang ada enak alhamdulillah. Kalau ada yang biasa-biasa. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal umur 63 tahun rambut putihnya hanya 3 helai? Kenapa bisa rambut putih Nabi cuma 3 helai? Enggak ada bebannya di dunia ini. Dia enggak jadi beban gitu loh. Jadi kalau ada orang buat salah, sudah saya maafin. Rugi apa? Syaitan yang bilang, jangan kan dia begini, dia begitu, dia benci. Oh, enggak, saya enggak mau. Sudah saya maafin. Allah suruh maafin, selesai. Dan sudah saya bilang ya, kalau ada orang berbuat kezaliman kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia tidak minta maaf, dan kita sudah maafkan, kita mendapatkan pahala, dia tetap dihukum. Paham ini ya? Jadi tidak ada hubungannya antara kita maafkan dengan dia nanti dihukum. Ada orang fitnah saya, ada orang ghibah saya, kemudian sudahlah, karena agama mengatakan wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan, gitu kan? Udah selesai. Jadi kita maafin, bukan berarti dia lepas dari hukum, karena dia untuk lepas dari hukum hari kiamat harus datang minta maaf dengan saya. Gitu kan? Itu syaratnya. Dia tidak minta maaf enggak bisa. Tapi kita dari sisi lain supaya hatinya gak mangkel, gak ada urusan dengan dunia ini, dimudahin, gak usah jadi beban, gak usah. Ada orang subhanallah mau pengen makan di restoran tertentu, begitu tidak dapat 2 hari gak bisa tidur, kehabisan saya di sana. Nanti saya mau datang besok order bak. Kenapa? Apa masalahnya? Boleh, tapi jangan seperti orang yang sudah tidak bisa hidup kecuali itu. Ibu-ibu kalau mau beli baju tertentu hilang habis. Wah, sudah luar biasa, seperti kebakaran badannya semua kalau enggak pakai baju itu. Padahal di lemari masih banyak bajunya, gitu kan? Jadi jangan dunia jadi target ya. Boleh dinikmatin, tapi bukan target. Artinya ada enggak ada biasa aja. Ya, sampai pada tingkat orang-orang beriman itu walaupun orang yang dia cintai mati, itu enggak banyak masalah buat mereka. Bukan berarti dia tidak cinta ya, tapi dia tahu, oh ini dia sudah dahului saya ke akhirat. Udah selesai, dia tidak hilang orang itu. Hanya mendahului saya saja. Gak ada sesuatu jadi beban. Terus ada apa kok mau nangis-nangis, teriak-teriak, gak usah. Mau tinggal tunggu waktu, detik kita juga akan mati, akhirat akan datang, kita akan ketemu sama dia. Yang penting apa? Tiketnya sama. Iman dan amal saleh. Kalau tiketnya beda, gak bisa. Baru karena akhirat gak ada tujuannya kecuali 2, surga atau neraka, gak ada tengah-tengah. Gitu kan? Ini iman amal saleh, ini kekufuran dan maksiat. Selesai, itu tiketnya. Tinggal cari tiket yang mana. Jadi jelas, selalu kalau seseorang berhubungkan sesuatu dengan akhirat, tidak ada keputusasaan dalam hidupnya. Selalu semuanya jadi mudah. Jadi mudah. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian, orang subhanallah meninggal di muka bumi ini, gitu kan? Kecuali memang ajalnya datang. Memang penyebab ada. Misal kering, sakit, digebukin orang, mungkin ditusuk orang. Tapi tahu ya, harus yakin, seyakin-yakinnya. Kalaupun dia musim pecekli, tidak ada air, tidak ada makanan, kalau ajalnya belum datang, demi Allah tidak akan mati. Ditusuk orang, dikeroyoki 1000 orang, tapi belum tiba ajalnya, tidak akan mati. Biar juga tidak dikeroyokin orang, ditabrak lalat, pas ajalnya datang, mati. Tidak ada ceritanya bisa selamat. Jadi kan tidak ada ceritanya bisa selamat. Jadi akhirat itu subhanallah membuat seseorang itu tidak akan putus asa. Dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang beriman. Karena selalu diomongkan, sudahlah di akhirat. Ada orang zalim dengan kita, nanti Allah akan balas di akhirat. Coba hubungkan dengan akhirat, selalu plong tuh. Selalu enak saja. Dan memang itu sesuatu yang wajib kita imanin. Rukun iman, ini kan masih rukun iman yang beriman pada adanya hari akhir. Apa kata Nabi SAW? Allah dengan kemahaadilannya akan menghakimi pada hari kiamat seekor domba kenapa menanduk temannya. Bukan manusia lagi, domba tanduk temannya itu Allah akan hakimin dan pasti akan diambil haknya. Gak ada ceritanya orang tidak ambil haknya. Mungkin seseorang bisa lemah di mata manusia yang lain, tapi di mata Allah Azza wa Jalla tidak ada yang lemah. Tidak ada yang lemah. Saya sudah kasih contoh tuh hari, kucing lewat kita tendang. Mungkin kita pikir kucing ini gak bisa balas. Tapi kita lupa bahwasanya kita punya Tuhan sama dengan Tuhannya dia Allah, dan Allah dengan maha adil pasti menghukum kita. Satu waktu jalan kaki kita kelindas mobil, jalan ke seleo, hukuman kenapa tendang kucingnya Allah, ada hubungan ya. Allah subhanahu ini contoh Pak, kalau ada orang berbuat kesalahan ya, kalau ada orang berbuat kesalahan itu berarti memang dia karena tidak faham ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal kita pelajari rukun iman ini iman kepada Allah. Dan sekarang ada iman kepada hari akhir. Artinya dihisab hari kiamat. Luar biasa. Gitu kan? Kata Nabi SAW, semua orang akan dibangkitkan. Ada sebab beberapa kejadian ya. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, tidak terkhitan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau gitu laki-laki perempuan sering lihat-melihat. Kata Nabi, bukan seperti yang kau bayangkan waktu itu, hai Aisyah. Sampai kadang-kadang saya bilang di pengajian saya, coba Bapak Ibu kalau ada perang, nih kota ini diserang sama musuh, musuhnya main bantai-bantai saja. Kira-kira kalau ada orang lari telanjang, kita masih mau lihat? Hah? Nah makanya, berarti ada kondisi tidak bisa lagi orang berpikir yang ke situ gitu kan. Itu mungkin orang kalau kosong pikirannya, lagi tidak ada kerjaan, mungkin dia bisa berpikiran setan bisa tunggu. Tapi kalau dalam keadaan kebakaran sedang terjadi, dia bahaya akan menimpa dia, mungkin tidak ada pikiran sama sekali. Kata Nabi SAW, karena setiap orang memikirkan dirinya sendiri pada saat itu. Memikirkan dirinya sendiri pada saat itu. Baik, nanti akan lebih jauh kita baca dari tentang hari kiamat. Tapi jelas akhirat itu ada, nyata. Tidak ada, itu bukan khayalan. ya. Dan untuk menuju ke akhirat, satu-satunya pintunya adalah mati. Orang beriman tidak pernah takut mati. Kenapa? Dia tahu dengan mati dia akan dapat apa yang Allah janjikan. Sholat yang bapak ibu kerjakan selama 40-50 tahun ini tuh ibu lihat dan bapak hasilnya nanti setelah mati. Gak bisa sekarang. Puasa yang kita kerjakan selama ini, Ramadan, umroh, haji, sedekah. Jadi berita gembira sebenarnya bagi orang mukmin kalau mati tuh. Gak usah takut. Gak ada yang perlu ditakutin. Karena dengan mati kita akan lihat hasil jerih payah kita. Kita akan lihat hasilnya gitu kan. Sama orang ujian kan tidak enak. Mana hasilnya? Saya sudah setengah mati jawab kok tidak ada hasilnya, kan tidak mungkin. Nah hasilnya itu di akhirat kita akan lihat. Itu bukan tidak ada, tidak bukan bukan khayalan. Memang betul semua itu akan terjadi. Makanya dikatakan beriman. Beriman itu meyakini sudah dalam hati yang tidak bisa kelihatan dengan panca indera manusia, tapi tentu bisa dirasakan gitu kan. Itu imannya. Kita mengimani tentang adanya kehidupan akhirat yang memang benar-benar luar biasa, abadi. Sebagaimana nanti akan banyak hal yang kita sebutkan. Intinya mengimani tentang adanya akhirat, poin pertama kelebihannya adalah memberikan atau membuat kita tidak pernah putus asa. Kan gitu. Yang kedua, manfaat mempelajari iman kepada hari akhir. Ya, seseorang muslim, mukmin tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia. Tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia. Jadi dia anggap memang dunia ini adalah tempat berlalu saja. Tempat berlalu. Itu dengan adanya akhirat, maka dunia menjadi kecil di mata dia. Semua orang subhanallah yang targetnya akhirat, dunia jadi kecil. Jadi kecil. Saya kalau masih ingat pernah saya kasih contoh ya. Kalau seandainya ada orang punya berlian seperti bola basket, kaya gak? Mungkin kalau orang lihat, orang pikir luar biasa ini gitu kan. Berapa miliar harganya. Tapi coba berlian itu taruh di tanah, ibu dan bapak naik pesawat, kelihatan gak berliannya? Ya, sudah gak kelihatan. Tanah di daerah mana yang paling mewah di Jakarta, 1000 meter, 1 hektar. Kita punya di tengah-tengah kota, anggaplah di sebelah istana presiden. Tanah kita sendiri, berapa harganya? Kita banggakan mungkin ya. Coba kalau naik di atas pesawat, lihat tanah itu, masih ada nilainya. Kecil, nggak ada apa-apa, bahkan mungkin bumi ini juga jadi kecil, gitu kan? Seperti itu sebenarnya kata ulama, perbandingan kecil saja antara dunia dan akhirat ini seperti orang yang sedang terbang. Makin dia dekat dengan akhirat, makin dia jauh ke langit, karena akhirat itu kan di surga itu kan di langit ya, surga itu berada di langit. Ya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, ya, di antaranya Allah mengatakan di sebelah singgasananya Allah itu. Ya, di situlah ada surga. Situlah ada surga. Bahkan surga Firdaus dalam hadis Bukhari dikatakan atapnya itu adalah singgasananya Allah, gitu kan? Jadi itu luar biasa, memang di atas langit sana surga itu. Jadi kata para ulama, kalau seseorang mau tahu bumi dan akhirat, perbedaan dunia dan akhirat ini, orang kalau naik, makin dia dekat dengan akhirat, makin tinggi dia ke atas, makin kecil bumi itu. Dan seperti itulah terus, makin jauh mungkin makin tidak kelihatan. Memang makin tidak kelihatan. Seperti itu gambarannya. Jadi dunia ini menjadi kecil di mata orang yang targetnya akhirat. Jadi kecil. Enggak ada, enggak usah jadi beban. Jangan jadi beban. Biasakan aja dunia ini, biasa aja. Ada sesuatu. Seperti saya bilang itu hari, dunia hanya kemasan dan kiasan. Bedanya orang naik mobil angkot sama mobil pribadi, itu bedanya cuma kemasannya. Sama-sama naik mobil, ya. Bahkan mungkin ada orang punya mobil mewah enggak ada supirnya, angkot masih ada supirnya gitu. Kemasannya, oh ini angkot, iya. Ini mobil pribadi, iya. Oh kita bangga pada saat pakai mobil pribadi, iya. Ada kenyamanan, iya. Karena sugestinya kan. Ya. Orang kalau yang tiap hari naik angkot, dia rasa nyaman tuh angkot. Enak saja dia dari angkot sini, angkot sana, angkot pindah-pindah, dia rasa nyaman. Pokoknya sampai, hujan juga gak kena, gitu kan. Dan seterusnya, bisa gak? Apa bedanya orang yang makan di kulit pisang dengan di pohon, di piring besi, piring emas? Kemasannya saja. Sama-sama makan tujuannya, gitu kan? Ini jadi jangan sampai dunia ini menjadi target orang. Kalau faedah yang kedua adalah kalau orang targetnya akhirat, dunia ini menjadi kecil buat dia. Jadi nggak ada apa-apa. Dan subhanallah kalau dunia ini jadi kecil, semua itu persaingan, ya, cari caci maki, ghibah, semua ini penyakit-penyakit hati ini, penyakit manusia ini, jadi nggak ada sama kita. Contoh ya, kalau seandainya seseorang datang ke dokter. Kemudian dokter bilang, maaf ya Bapak Ibu, umurnya kalau menurut medis tinggal 2 minggu. Ini berbahaya, sudah gak bisa lagi ditanganin. Kira-kira orang yang sudah difonis begini sama dokter, kalau ada temannya datang, si fulan cerita kamu ini, apa yang dia bilang? Dia mau balas ke sana? Orang yang sudah tinggal 2 minggu lagi secara medis mati nih. Kalau ada orang datang ke rumahnya, si ibu itu ceritain kamu gitu, dia masih mau pergi balas lagi? Sudah dia, biarin aja dia ngomong. Makanan kamu diambil orang, sudahlah. Udah enggak ada yang dipikirin sama dia, gitu kan? Mobil kamu ditabrakin. Aduh, sudah. Coba, kenapa? Karena ada vonis dari dokter, dia akan mati dalam keadaan lalu. Sebenarnya belum tentu. Semestinya, orang harus tahu dunia ini memang harus melalui proses kematian. Dan itu tidak tunggu orang sakit. Setiap detik kita bisa dijemput sama maut. Kita gak tahu. Gitu kan? Nah, kalau akhirat dijadikan sebagai target, kecil jadi dunia jadi kecil. Dan tidak ada sesuatu yang akan jadi beban di benak kita. Gak usah ada beban. Selama kita berada benar di jalan agamanya Allah, selesai. Gak ada masalah. Ya, karena akhiratnya menjadi target. Itu faedah yang sangat besar. Dunia ini menjadi kecil. Ya, dunia ini jadi tidak ada apa-apa. Yang ketiga, faedah mempelajari akhirat adalah seseorang akan terus memaksimalkan waktunya mengejar yang terbaik dari perbuatan amal soleh. Ya. Seseorang akan memaksimalkan waktunya di dunia dengan amal soleh. Jadi tadi menganggap ini dunia. Ini sekarang memaksimalkan waktu untuk ya, beribadah. Jadi kita kalau selalu targetnya akhirat, kita ingat bagaimana nanti kalau mati masuk neraka, bagaimana malaikat mau cabut, berhubungan dengan masalah akhirat ruh kita, maka selalu berusaha dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, selalu gitu targetnya. Dari majelis salim sebentar naik mobil, dengar ceramah lagi deh, dengar Quran lagi deh, nanti habis itu apa programnya, nanti azan mau sholat di mana, terus zikir sore sebentar saya harus baca nih, jangan sampai ketinggalan, nanti maghrib begini, dan programnya selalu ke akhirat. Nggak ada urusannya yang lain. Jadi waktunya terisi. Saya pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau meninggalkan dosa, gak usah luangkan energi khusus dan waktu, gak usah. Dosa itu terhina, gak perlu. Sibukkan diri dengan ibadah, maka dosa akan kita jauhi. Kalau ibu padatin dan Bapak sekalian dari pagi ikutin jadwalnya, ya kayak pernah saya bilang kan, subuh ada qabliyah, subuh ada zikir pagi, sebentar istirahat ada duha, istirahat sebentar ada duhur, qabliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur, sebentar istirahat lagi ada asar, qabliyah asar, asar, zikir sore, istirahat sebentar ada maghrib, qabliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, sebentar istirahat ada isya, qabliyah isya, isyanya ba'diyah isya, sebentar istirahat ada tahajud, kembali lagi subuh. Belum kita bicara ini jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum bantu orang fakir miskin, belum apalah banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Sibukkan diri dengan itu saja. Selesai dengan akhirat, maka amal saleh, maka tentunya dosa akan jauh. Kita tidak ada waktu untuk itu. Jadi kata para ulama, ini dua perbuatan dosa dan pahala ini, amal saleh ini, seperti dua kegiatan yang tidak bisa ketemu. Kalau seseorang berbuat amal saleh, dosanya akan dijauhin sama dia. Kalau dia sibuk dengan dosa, dia akan jauh dari amal saleh. Itu secara otomatis. Makanya tidak usah luangkan waktu khusus tinggalin dosa, kekhawatiran, takut, gak usah. Memang tinggalin sudah, sibukkan diri dengan amal saleh, selesai. Yang gitu. Jadi subhanallah, orang yang jadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia akan memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat menurut kacamata agama. Maksudnya adalah ibadah. Saya pernah tertarik dengan salah satu statement yang disampaikan Dr. Muhammad Urefi. Dia sempat pernah bilang, ada satu teman saya, dia bilang, setiap saya jalan sama dia, apa saja, selalu bicaranya masalah akhirat. Misal lagi jalan, ngobrol, kesempatan di mobil itu ditanya sama dia hukum agama sama saya, hukum agama terus. Pas dia lihat lagi ada orang di pinggir jalan, ini cerita dia, sepintas gitu kan. Ada orang lagi pakai baju ihram dari aslinya Pakistan, dia bilang. Tiba-tiba dia bilang sama saya, akhi, ini temannya bilang sama Dr. Muhammad Rafi, bagaimana kalau kita antar orang ini ke haram, gitu kan, dari Jeddah, antar ke Mekah, terus kita kasih lagi uang 100 riyal, kita dapat pahala umrohnya, nanti kita pulang lagi cuma sejam. Jadi begitu, nanti tiba di sana ada lagi orang mau ke Jeddah, mungkin bisa dimampir, diambilin. Selalu dari amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh. Jadi apalagi nih, kayak orang kehausan, karena dia tahu dia harus isi waktunya, gitu kan. Mungkin subhanallah, satu amal soleh perbandingan antara kita dengan teman kita, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup membedakan antara derajat kita dengan dia di surga. Dan tidak bisa diperbaiki di akhirat ya. Misal, ada orang ternyata satu hari lebih banyak ibadahnya daripada kita. Satu hari aja, gitu kan? Mungkin dengan itu Allah angkat derajatnya mungkin beda sama kita 100 tahun di surga. Atau, tapi kita sudah masuk surga nggak bisa nyesel lagi. Oh coba ya saya buat itu sudah nggak bisa. Udah inilah tempat kamu karena kita sia-siain lah gitu. Jangan disia-siakan. Semalam di pengajian saya di Nurul Iman itu ada yang tanya, Ustaz, waktu saya bahas masalah dosa besar ke 73 masalah judi. gitu kan? Nanti mungkin kita akan masuk tuh. Ada yang bilang bagaimana hukumnya dengan main catur, bagaimana hukumnya dengan apa namanya main monopoli, main ini, main itu. Saya cuma bilang, Bapak Ibu sekalian, itu masa lalu lah. Sekarang sudah ikut taklim kan? Coba ubah. Jangan lagi bicara masalah monopoli, pura-pura jadi bank, hitung uang kertas. Untuk apa? Pura-pura beli hotel, pura-pura punya ini, kena dendain orang, apa manfaatnya? Udahlah, kalau pernah bermain masa lalu, kenapa sekarang tidak diubah? Hafal nama-nama surah Al-Quran, ya kan? Baca terjemahannya. Itu, anak-anak saya, anak-anak juga kenapa tidak ke Al-Quran? Kalau ibu dulu dan bapak masa kecilnya mainnya monopoli, anak-anak kita jangan ikut-ikutan, gak usah. Biarin dia lebih baik dari kita. Kenapa kalau dia hafal surah? Saya bilang sama anak saya, nak, kan dia bilang sama saya, Abah, Abati dia panggilnya, Abati bisa, nanti kalau itu saya mau pesan motor ya, ada motor untuk anak kecil tuh, yang harga 5 jutaan. Baik, saya belikan, Abati belikan, tapi dengan syarat, hafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang gitu, dia kelas 3 SD. Semalam dia bilang sama saya, dia lapor, Abati, saya sekarang sudah 2 juz loh, aku sudah 2 juz, dia bilang. Jadi sisa 28 juz, gitu kan. Abati tetap belikan motor kan? Hafal Quran belikan motor. Saya pasti bisa Abati. Ngomong gitu ya. Aku pasti bisa. Bagus gak? Gak apa. Coba bayangin. Daripada ibu beliin monopoli. Daripada ibu ajak kosong untuk apa? Motivasi dia hafal Quran. Mungkin di akal kita, kita gak masuk karena kita gak hafal. Tapi bukan mustahil bagi anak-anak. Larikan dia ke masalah akhirat. Hadis. Turun hafal hadis. Ingatkan sesuatu. Mau agama. Jadi apa yang ibu-ibu dan bapak rasakan sekarang di taklim ini. Coba. Tuangkan keimanan ini kepada anak-anak di masa mereka didik. Itu yang mesti kita lakukan, gitu kan? Jangan kejahilian kita dulu ditarik lagi ke masalah anak-anak kita. Oh, enggak apa-apa. Nanti mereka juga kalau sudah berumah tangga seperti saya, ya terlambat seperti kita dong, gitu kan? Jangan. Padahal sebenarnya dengan mereka baik dari kecil, kan itu menjadi sumber amal jariah buat kita juga. Karena kalau kita tidak bisa menghafal Quran, lalu dia hafal Quran, selama dia ulangin, kita dapat pahala sebagai orang tua kan, penyebabnya. Apa susahnya panggilin guru suruh hafal Quran di rumah? Nah, gitu. Jadi jangan kejahilian kita buang-buang waktu dulu dilarikan juga ke anak-anak. Sayang, untuk apa? Gitu kan? Gak usah tinggalin deh itu. Untuk apa main catur? Saya bilang sama teman-teman tadi malam, ngapain main catur itu? Emang benar bisa orang kalau bilang dengan main catur itu bisa tahu strategi perang, bohong. Dari mana itu kuda bisa jalan L di medan perang? Gak mungkin, gitu kan? Mustahil, itu bohong saja. Itu cuma permainan. Strategi perang bukan begitu. Cara Nabi mengatur strategi perang di perang Badr bagaimana, di perang Uhud bagaimana, di perang Khandaq bagaimana, bagaimana Nabi susun para prajurit, bagaimana Nabi melatih mereka, itu strategi perang namanya. Itu kan yang benar di medan jihad, apa fadilah-fadilahnya, itu yang perang namanya. Bukan itu buang-buang waktu berjam-jam. Ngapain? Saya tidak mengatakan, oh dulu gini ya, kenapa? Enggak, masa lalu sudahlah. Ada saatnya seseorang berubah. Kan gitu. Karena kita ini sekarang lagi sama-sama melangkah menuju liang lahat loh ini. Tinggal tunggu siapa duluan jatuh. Itu saja. Jangan pikir oh badan saya sehat, saya tidak. Enggak ada ceritanya, ini tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu detik. Dan bagi orang mukmin, akhirat adalah memang targetnya. Kalau target sudah akhirat, kita tidak akan takut, bahkan kita selalu rindu gimana caranya nih. Ya, bisa bagaimana caranya supaya sampai ke sana. Para sahabat gitu kan. Kalau mereka sempat masuk medan perang sama Nabi, terus tidak mati, mereka semua saling berikrar dirinya, kalau ada peperangan lagi, peperangan depan misi harus mati syahid. Gitu targetnya. Kan itu. Musaybah binti Ka'ab, sahabat Nabi, perempuan. Kalau Nabi sudah kumandangkan jihad, yang paling pertama didatangin suaminya dipegang bajunya. Kamu harus ikut jihad. Anaknya, kamu harus ikut jihad. Lalu dia ikut juga berperang. Satu keluarga. Perempuan nih. Dia motivasi suami sama anaknya. Bayangin. Ibu-ibu sekarang bagaimana? Jangan pergi, siapa yang mengurus saya? Gitu. Enggak, ini karena dia tahu begitu suaminya mati syahid, berarti sudah ada jaminan dari suaminya bisa dapat surga juga. 70 keluarganya dia masuk surga. Gitu kan? Hati yang baik sampai seperti itu. Sampai seorang sahabat Nabi, waktu terjadi perang Uhud, banyak orang yang terbunuh, orang-orang semua pada bingung melihat. Ada satu ibu nangis-nangis. Kebetulan anak ibu ini memang kebetulan anaknya sama suaminya mati di medan perang, gitu kan, di perang Uhud. Lalu orang-orang bilang, kesian nih, siapa yang mau ngomongin sama ibu ini. Sampai datang seorang sahabat mengatakan, sabarlah ibu, suamimu sama anakmu meninggal. Kata dia apa? Saya tidak cari suami sama anak saya. Loh, siapa yang ibu cari? Saya cari Rasulullah, jangan sampai Rasulullah mati. Kalau suami saya sama anak saya mati, sudah gak apa-apa, masuk surga, udah aman, gak ada masalah. Bagaimana bisa ibu ini tertanam seperti itu? Tidak ada kecuali karena iman kepada akhiratnya itu kental, yakin saya akan ketemu kok di sana. Jadi kita dengan beriman pada akhir-akhir, maka kita terus termotivasi memaksimalkan waktu dengan ibadah, gitu kan? Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, walaupun sekarang sudah umur ini sebenarnya sudah terlambat, gitu kan? Tapi tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bayangkan kalau bapak ibu belajar seperti ini waktu masih umur belasan tahun, masih SMP sudah belajar begini, mungkin sekarang sudah hafal Quran semua. Loh iya. Mungkin sekarang sudah kitab ini kalau saya bahas, oh sudah tahu Ustaz, oh sudah tahu. Loh iya, bayangkan kalau dari belasan tahun, bagaimana rasanya tuh? Sekarang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun baru kita ngerti, baru kita tahu. Ya, kemana waktu yang lalu-lalu? Insya Allah, mudah Allah maafin. Ya kan? Beda antara orang yang memang dari belasan tahun sudah tahu, dari begitu balik sudah tahu, dari kecil sudah tahu, itu luar biasa, gitu kan? Itu luar biasa. Makanya orang yang punya target akhirat selalu ingatkan ya, anak-anak juga saya terapkan gini sama anak-anak saya dan reaksinya besar sekali. Nah ingat ya, takut sesuatu itu yang abah larang, gitu kan? Itu berhubungan dengan Allah yang larangnya. Tutup aurat itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Dimanapun kalian ada pasti akan Allah jaga. Dan orang tutup aurat dapat pahala, nanti di akhirat masuk surga. Jadi kata-kata akhirat itu dari awal mereka sudah tahu ada kehidupan akhirat. Nanti masuk surga, surga itu begini-begini-begini nak ya. Ini kalau melanggar masuk neraka, neraka itu begini-begini-begini-begini. Sampai anak saya pernah diceritain masalah neraka dengan istri saya itu. Ya dia tidak bisa tidur malam, gelisah. Masih SD. Dia bilang datang pagi-pagi saya gak bisa tidur. Kenapa? Ingat-ingat tadi malam tuh cerita masalah akhirat. Jadi tertajam, iman itu tertajam dalam hatinya. Masih kecil, masih SD. Dan itu sangat baik itu. Luar biasa, tanamkan itu. Bukan kita takut-takutin ya. Tapi dia nanti menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dan akhirnya terbina untuk itu. Terbina untuk terbiasa menjaga amal-amal baik. Pasti orang yang targetnya akhirat selalu mau mengisi maksimal dengan ibadah. Dan dia tidak berani berbuat dosa karena dia tahu akan ada hukuman. Gitu kan? Akan ada hukuman. Ini faedah-faedah yang sangat besar dari masalah adanya iman kepada hari akhir. Adanya iman tentang hari akhir. Baik, nanti akan banyak bahasan di depan. Saya lanjutkan bahasannya di sini. Saya ulangi kembali. Seorang muslim, kata beliau, beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir. Jadi bukan cuma kita, tapi semua dunia ini. Semua. Semewa apapun, gunung, building, ya semua akan hancur. Ya. Dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Nanti akan ada hari akhirat yang tidak ada akhir setelahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membagikan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga. Sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam neraka. Saya heran kalau masih ada orang yang mau contohin orang kafir, mencontohi orang maksiat, merasa bangga dengan mereka. Apa? Mereka makan kita makan kok. Mereka minum kita minum, mereka tidur kita tidur, kan gitu. Sama, mereka pakai kendaraan kita juga pakai kendaraan. Lalu apa yang mau dibanggakan dari orang kafir dan ahli maksiat? Enggak ada. Mereka justru harusnya bangga dengan kita. Ya mestinya mereka yang bangga dengan kita karena kita punya semuanya. Di sini dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat. Jadi sebelum kiamat terjadi memang disebutkan akan ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat kecil cukup banyak ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sudah berlalu, ada yang sementara terjadi sekarang, dan ada yang belum terjadi. Ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar nanti akan terjadi setelah kiamat kecil habis semua tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, ya hitunglah kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kecilnya, dengan lahirnya aku. Kemudian diutusnya aku. Dan meninggalnya aku. Berarti tiga berhubungan dengan Nabi SAW, tanda-tanda kiamat kecil. Lahir, diutus, dan meninggal. Kemudian beliau mengatakan tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya pintu fitnah. Gitu kan? Pintu fitnah yang masuk di setiap rumah penduduk Madinah. Dan ini ulama mengatakan sebagaimana Hudzafah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang selalu menyimpan rahasia Nabi itu, pernah Umar bin Khattab berkata, wahai Hudzaifah, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah kapan itu terjadi fitnah itu, kapan terjadi, gitu kan? Yang Nabi bilang tanda-tanda kiamat tuh. Kata Hudzaifah kepada Umar, wahai Amir Mu'minin, tidak usah anda takut, karena anda adalah pintunya. Anda adalah pintunya, karena fitnah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia. Seperti terjadi terbunuhnya Utsman, ya, kemudian terjadi terbunuh perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian terbunuhnya Ali, fitnah besar perang hampir terjadi antara Hasan sama Muawiyah, gitu kan? Terjadi fitnah-fitnah besar. Maka itu terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab, gitu kan? Jadi lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, dan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah tersebarnya fitnah ya di kota Madinah, masuk ke semua rumah-rumah kota Madinah. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas sebuah batu, kemudian beliau berkata, "Sungguh demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, aku melihat fitnah-fitnah yang di depan-depan rumah setiap masyarakat Madinah yang siap masuk ke rumah mereka." Fitnah gitu kan. Dalam riwayat ini dikatakan kalau terjadi fitnah itu, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, masuklah ke rumah-rumah kalian, dan lebih fokus beribadah secara pribadi. Jangan ikut-ikutan, ya, gak usah ikut-ikutan, gitu kan? Ini diantara tanda-tanda hari kiamat, ya, kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga termasuk adalah terbebaskannya atau tersebarnya Islam ini ke seluruh penjuru timur dan barat. Dan ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya Islam ke seluruh timur dan barat, seperti kasusistik Persia runtuh di zaman Umar, sebagian besar wilayah Romawi runtuh dan Islam akhirnya menyebar. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang kelima. Tanda-tanda kiamat kecil yang keenam, ya, itu terjadinya, ya, fitnah di wilayah haram, pembantaian di wilayah haram. Dan ini sudah terjadi, ya, di Saudi. Ada satu suku Arab waktu itu dan pimpinannya masuk ke Masjid Haram dan membunuh jemaah haji. Ini saya tidak terlintas tahun berapa, tapi terjadi ya di abad ke-19an Masehi lah, 1900-an itu terjadi. Itu ada pembantaian besar-besaran, gitu kan. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat kecil itu adalah tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Ya, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara mereka, ya, yang paling baik di zaman itu, yang paling baik di zaman itu pada saat zina tersebar itu, dia bilang dia melihat orang lagi bercumbuan, dia cuma mengatakan, kalau seandainya kau buat di belakang tembok itu maksimal yang dia bisa lakukan. Dia nggak bisa berhentiin zina itu. Sekarang zamannya nih, orang pacaran sana sini kan, kita lewat pakai mobil, salah itu. Itu aja. Nggak ada yang berhenti ingatin, laporin misalnya, nggak. Seperti orang mau ngurus dirinya sendiri, tersebarnya zina dan dianggap satu hal yang biasa. Dan di sini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk penyebab-penyebabnya zina itu. Ya, tersebar zina jelas-jelasan ya, seperti tempat perzinahan dipasang lampu, dapat izin. Siapa saja bisa mampir, laki-laki kan? Setiap saat bisa mampir, pakai mobil mampir resmi, pakai lampu datang bayar. Zina 1 jam 2 jam keluar. Tersebar zina. Sementara zina ini berbahaya sekali, dosa besar, gitu kan? Itu terlepas daripada zina yang terselubung, yang terang-terangannya sudah terjadi, gitu kan? Jelas-jelasan berzina itu terjadi. Orang dalam sama pacarnya pergi ke luar negeri. Tahu, keluarganya tahu. Ya, ada orang tua bahkan tahu kalau anaknya sama pacarnya lagi di rumahnya berzina, dibiarin. Karena alasannya dia, kesannya dia dulu juga berzina dengan pasangan hidupnya, toh hidupnya sekarang juga berjalan, padahal dia lupa. Dengan perzinahan, pertama dosa besar. Yang kedua, kalau anak perempuan itu hamil, maka anak yang lahir nanti tidak ada nisbatnya kepada laki-laki pemilik sperma, enggak ada. Bukan ayahnya itu. Itu kan hukum syar'i begitu. Dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Jelas itu hukum syar'inya, gitu kan, semua buku fikih membahas masalah itu. Tapi orang tidak paham bahwasanya ini bukan, tidak ada nasab sama laki-laki ini dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Ya, itu jelas dinisbatkan kepada nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, nanti hamba Allah, atau dinisbatkan kepada ibunya. gitu kan, disebarkan kepada ibunya. Ini jelas. Yang ketujuh itu tersebarnya minuman keras. Sampai-sampai minuman keras itu ya diberikan nama selain namanya. Ya, seperti sekarang kan macam-macam ya. Ada bir tapi sudah diangkat alkoholnya. Alasan. Alhamdulillah orang beriman masih ada susu, masih ada madu, ngapain? Walaupun diganti namanya. Tersebarnya minuman keras. Dan maksudnya khamar bukan minuman keras ya, konsumsian. Jadi khamar itu semua yang membuat akal manusia keluar dari normalnya, maka masuk narkotika di dalamnya. Jadi bukan harus cairan, tapi bisa bubuk ini. Kemudian yang kesembilan adalah menyerupahinya laki-laki perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Ya, jadi perempuan pakaiannya seperti laki-laki, penampilannya, cara ngomongnya, gunting rambutnya. Sebaliknya, ya, laki-laki seperti perempuan, banyak banci. Nah, ini semua tanda-tanda kiamat, gitu kan? Jadi memang sudah banyak sekali. Kemudian yang ke-10, tersebarnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sehingga banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, gitu kan? Yang ke-11, Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol, bukan lagi rujukan. Kemudian yang ke-12, itu dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Jadi seperti hadis Nabi bunyinya. Kenapa bu? Tidak harus seperti lafadz saya secara letter-letter gitu kan. Dipahamin apa yang jelas? Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir dan hilangnya wibawah mereka. Jadi sudah tidak ada wibawah. Jadi gini, ada hadis Nabi yang berbunyi, akan datang satu waktu nanti di mana seluruh orang-orang kafir akan mengeroyoki kalian sebagaimana al-akalatu, ya al-akala ini bisa berarti serangga, mungkin ulat yang manggil-manggil temannya untuk ngeroyokin makanan, gitu kan. Jadi hanya makanan itu jadi dikeroyokin jadi habis gitu kan. Ada makna yang lain, al-akala ini artinya adalah orang yang mengundang orang lain untuk makan, lalu dia bilang, ayo makan yuk di sini, nampaknya dikeroyokin. Gitu kan? Seperti itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami waktu itu sedikit jumlahnya sampai kami dikeroyokin. Kata Nabi, enggak, jumlah kalian banyak, bahkan berlipat ganda, tapi kalian seperti buih di lautan. Gitu kan? Masih berhubungan dengan pertanyaan sahabat tadi. Selain sahabat bilang kami sedikit enggak? Ya kan gitu. Nabi bilang tidak, kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Lalu masih berhubungan dengan pertanyaan itu, Nabi mengatakan pada saat itu kalian sudah tertanam dalam hati kalian, Allah masukkan dalam hati kalian pada saat itu, ya. Jadi ada penyakit yang masuk namanya wahan. Apa itu wahan? Wahan itu cinta dunia dan ya takut mati. Jadi kalau orang muslim terus ngekor sama orang kafir, terus khawatir dunia, terus menjadikan mereka idola, udah hilang tuh. Ikut sama mereka takut mati. Kalau ke dokter sakit, aduh nanti bagaimana? Orang mukmin tidak ada urusan. Mau sakit keras, mau sakit apapun tidak ada masalah. Karena begitu dia mati habis tuh semua. Tidak ada urusannya. Ya kan gitu. Jadi seperti itu. Dalam riwayatnya dikatakan kalian cinta dunia dan benci atau takut dengan jihad. Jadi ada riwayat mengatakan mati dan ada riwayat mengatakan jihad. Jadi tidak lagi orang Islam yang mau mengangkat simbol jihad. Tidak ada lagi membela agama Allah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah ada tanda-tanda yang lain tentunya. Ya tanda-tanda yang lain itu secara global ya. Secara global gitu. Nanti akan apa namanya tersebarnya apa namanya maksiat secara umum ya. Pelanggaran-pelanggaran agama. Kemudian sedikitnya orang yang beribadah. Itu yang ke-13, yang ke-14 itu nanti akan ada generasi buraba, ya, generasi orang-orang yang beriman dianggap asing, ya, dianggap aneh, ya, itu. Nah itu termasuk apa namanya, ya? Iya, semua terlintas. Jadi ada yang sudah berlalu, zaman fitnah sahabat tadi, lahirnya Nabi segala, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Jadi ini semua yang sudah kelihatan, lagi berjalan. Kemudian yang belum terlihat itu, puncaknya adalah namanya Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ini nanti akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Ya. Tidak, mungkin masih ada, tapi ini yang saya terlintas. Saya langsung ke puncaknya. Puncaknya nanti sebelum tanda-tanda kiamat besar, yang belum terjadi itu namanya Malhamah Kubra. Ya, antara muslim dengan orang-orang Nasrani. Nasrani, pokoknya agama Nasrani. Ya. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar ini orang Nasrani, orang-orang Romawi, gitu kan? Zaman Nabi itu dikatakan Bani Ahmar, orang-orang Nasrani, khusus Nasrani saja. Nah, awal kisahnya Nabi ceritakan, kata Nabi SAW, kalian akan bertahaluf. Tahaluf itu akan bekerja sama dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi enggak disebutin siapa itu. Apakah itu komunis, apakah itu, pokoknya ada satu kaum yang kita sama Nasrani ini bersatu seluruh dunia nih ceritanya nih. Ini belum terjadi kan gitu. Kemudian kita akan bersatu, lalu kita memenangkan peperangan. Muslim sama Kristen ini yang bersatu ini memenangkan peperangan. Pada saat mereka pulang ke negara masing-masing, terjadilah cekcok kecil antara prajurit Muslim sama prajurit Nasrani di negeri Syam, di Damaskus, di ibu kota Syria. Terjadi ribut pada saat itu karena orang-orang Nasrani mengangkat bendera salib sambil dengan bangga mengatakan, kami yang memenangkan peperangan, kami yang memimpin. Maka si Muslim ini mengatakan, kami juga terlibat, cekcok gara-gara itu. Maka akhirnya terjadi ribut dan mereka perang. Terjadi perang kecil. Kata Nabi SAW, maka Allah menghormati dan memuliakan kelompok Muslim yang ada itu dengan semua mati syahid, terbunuh semua. Lalu di hari kedua ada segelintir umat Islam lagi yang bersatu, lalu Allah hormatin dan muliakan lagi dengan mati syahid, terkalahkan. Lalu kelompok hari ketiga berkumpul lagi, terbunuh lagi mereka semua mati syahid. Setelah itu hari keempat seluruh muslimin seluruh dunia bersatu, lalu bersatulah. Jadi pasukan besar, perang-perangan pasukan Islam lawan Kristen. Sekarang itu orang-orang di gereja tahu itu. Mereka tahu, orang Nasrani, dan mereka mengistilahkan akan terjadi perang salib besar, penentuan. Jadi mereka tahu sebenarnya itu akan terjadi. Itu memang ada disebutkan di dalam, sebenarnya dalam Injil itu mungkin ada tersebutkan, gitu kan. Bahwasanya akan terjadi nanti Malhamah Kubra, peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Nah, pada saat itu kata Nabi SAW, maka karena muslimin bersatu semua, orang-orang Nasrani pun bersatu di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Jadi perang besar-besaran, gitu kan, pada saat itu. Terjadi peperangan yang Allahu a'lam berapa lama waktunya, tapi terjadi peperangan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan pada saat itu peperangan akan terjadi kembali seperti zaman dulu menggunakan kuda. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan karena besarnya peperangan, jadi mungkin semua yang merupakan sumber daya listrik ini habis. Jadi orang tidak lagi pakai mobil, enggak ada pakai pesawat, enggak ada bensin. Gitu kan? Kembali seperti zaman dulu. Orang berperang itu kembali seperti zaman dulu. Ya. Ya, intinya itu yang terjadi. Allahu a'lam kita sampai atau tidak, tapi yang jelas itu akan terjadi nanti. Kata Nabi SAW, mereka akan menunggangi kuda-kuda, gitu kan? Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rum. Nah, Rum ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan. Ya, pusatnya kekuatan Nasara gitu. Nanti kalian akan menembus Rum, ya, kata Nabi SAW, kalian akan memenangkan. Pada saat itu iblis ketakutan karena dengan menangnya muslimin berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu kan iblis yang sebarin, itu akan hilang. Maka dia menjelma jadi manusia lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak, wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu, mungkin mengikuti pakaiannya dan segala, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, pada saat dia ucapkan Dajjal, kata Nabi SAW, pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya Dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah.

Jadi Isa alaihissalam membuat kedamaian, gitu kan, di sana membuat kedamaian. Nah, pada waktu itulah keluar Ya'juj Ma'juj, tanda kiamat yang keempat yang besar. Ya'juj Ma'juj ini adalah dua suku yang Allah siapkan, Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku yang disiapkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala memang untuk buat kerusakan lagi di muka bumi, tanda-tanda kiamat semua nih. Gitu kan? Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang memang sudah pernah ada di zaman Dzulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Mereka buat kerusakan. Dzulkarnain ini khilaf di antara ulama tentang masalah ya, apakah dia nabi atau orang soleh, raja soleh. Ada pendapat, kita ambil misalnya pendapat yang mengatakan Dzulkarnain adalah nabi. Gitu kan? Karena memang wahyunya Allah jelas turun kepada dia. Kalau sebut sekedar orang soleh, enggak mungkin wahyu begitu bertubi-tubi datang kepada dia. Termasuk perintah membentuk benteng yang menahan Dzulkarnain apa Ya'juj Ma'juj ini supaya tidak buat kerusakan. Jadi akhirnya mereka datang, Dzulkarnain datang ke satu wilayah dan menemukan ada Ya'juj Ma'juj ini ingin membuat kerusakan, membunuh orang, membantai orang dan seterusnya, sampai akhirnya dia melakukan membentengin ya, membuat benteng yang terkenal dengan benteng ini. Ini hasil survei salah satu doktor dari Mesir ya. Saya punya bukunya, jujurnya itu khusus Ya'juj dan Ma'juj. Itu saja, tebal bukunya, hardcover, terjemahan bahasa Indonesia. Dia hasil survei dia pribadi mengatakan benteng itu berada di Cina. Benteng Cina itu adalah benteng Ya'juj Ma'juj. Karena dia pertemukan antara survei yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lapangan. Jadi ternyata benteng Cina itu kalau dikerok, karena itu ada lapisan semen ya batunya, itu kalau dikerok di dalamnya itu tembaga. Dalamnya itu tembaga. Jadi ayat Al-Quran yang menceritakan dulu Dzulkarnain suruh menyusun besi-besi, kemudian disuruh panasin, gitu kan? Nah itu sampai akhirnya begitu panas memerah, lalu disiramin dengan air sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat. Gitu. Orang-orang Cina pun tidak pernah tahu itu benteng sepanjang itu siapa yang buat dan berapa biayanya. Ya, mereka cuma mengkhayal bahwasanya begini dan begitu, bahkan ada keyakinan mereka dibuat oleh dewa-dewa dan seterusnya. Tapi kita menyatakan itu adalah dibuat. Benteng itu akan terbuka dengan izin Allah ya pada waktunya. Kata Nabi SAW, kecelakaan untuk orang-orang Arab, gitu kan? Karena benteng Ya'juj Ma'juj sudah terbuka ukuran seperti ini. Nabi kasih isyarat, artinya mereka sudah bisa lihat orang. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya, Ya'juj Ma'juj itu mereka setiap hari menggali, berusaha menjebol itu tembok itu. Pada sampai sore sampai malam mereka sudah capek, mereka tidur, bangun pagi tertutup lagi. Besok mereka gali lagi. Itu gitu terus sampai tiba saatnya Allah bebaskan. Akhirnya jebollah benteng tersebut dan mereka menyebar. Pada saat mereka menyebar, ya. Ini Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang jumlahnya tidak terhitung. Karena kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka, seorang Ya'juj dari suku Ya'juj atau seorang suku Ma'juj, dia tahu dia akan mati kalau anaknya sudah 1000. 1000. Jadi setiap orang mereka bisa punya anak 1000. Ya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Bahkan saya pernah tanya dosen saya waktu lagi belajar masalah itu. Saya bilang, "Syekh, ada enggak orang di antara seperti kita ini yang ikut sama mereka?" Kata dia, "Tidak ada." Tidak ada. Memang mereka sendiri suku itu saja. Bahkan mereka membunuh semua manusia selain mereka. Mereka manusia, gitu kan? Mereka manusia. Ya, tapi mereka memang dilahirkan oleh Allah untuk menjadi perusak, gitu kan? Memang menjadi fitnah. Intinya mereka membunuh semua manusia yang mereka temuin. Mereka merusak pohon-pohon, gitu kan? Bahkan mereka memakan batu-batu, kalajengking, hewan-hewan buas itu dimakanin sama mereka. Jadi memang liar sekali, gitu ya. Dan mereka, ya, saking banyaknya jumlahnya, mereka akan mampir di salah satu sungai. Ya, di wilayah Tibria, itu mungkin kalau tidak salah wilayah Turki sekarang ya. Lalu sungai mereka minum di situ, turun pasukannya minum. Waktu yang terakhir dari pasukan mereka datang airnya sudah habis. Bayangin tuh kalau sungai airnya habis bagaimana? Jumlahnya berapa banyak? Ya, berapa ribu pun orang, berapa juta pun orang mungkin tidak bisa habis air sungai kan gitu. Tapi ini sampai kering, yang terakhir datang sudah enggak dapat air, sudah habis. Enggak ada lagi. Jadi sampai seperti itu. Kemudian saking besarnya fitnahnya Allah, mereka tidak ada lagi orang yang berani hadapin, tidak ada yang bisa hadapin mereka. Pasti dikalahkan, kekuatannya luar biasa. Dan mereka ini satu suku, jadi mereka saling tahu, oh ini sukunya dia, yang lain ini berarti dibunuh. Disebutkan ciri-ciri mereka, rambutnya keriting, kemudian matanya bulat, gitu kan. Matanya bulat, kelopak matanya besar, tapi kelihatannya kecil. Jadi kelopak matanya ini besar, tapi yang terbuka itu kecil, sehingga kelihatan matanya seperti orang yang sipit, gitu kan? Itu yang disebutkan dalam riwayat. Kalau postur tubuh mereka beragam seperti manusia biasa, tapi mereka memang membuat kerusakan. Lalu mereka saking besarnya fitnahnya, mereka melemparkan panah mereka ke atas langit. Lalu Allah SWT menjatuhkan anak panah mereka dengan darah-darah. Sampai mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan membunuh semua yang ada di langit. Jadi saking kesombongannya. Nah, waktu sudah terjadi kerusakan luar biasa. Nabi Isa AS pun dengan pengikut-pengikutnya waktu itu bersembunyi dan berlindung di gunung di Palestina. Di atas gunung, gitu kan? Yang masih hidup di atas gunung. Lalu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah SWT agar Allah memusnahkan Ya'juj Ma'juj. Lalu Allah SWT kenakan mereka hama, seperti hama, gitu kan? Bakteri yang mengena pada mereka dan sekaligus mati semua. Jadi satu kali mati, semua tiba-tiba tergeletak seluruh dunia ini. Habis semua mereka, jatuh mati seketika pada saat itu. Dalam hitungan detik mati semua. Dengan satu cara mati gitu kan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ada dua riwayat mendatangkan banjir yang besar, ya, mengangkat jasad-jasad mereka ke lautan. Ada riwayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung-burung yang besar, yang setiap burung mengangkat satu jenazah mereka. Banyak jumlahnya burung-burung itu datang mengangkat jenazah mereka lalu melemparnya ke lautan. Nah setelah itu Allah turunkan hujan membersihkan bumi dari sisa kotoran mereka. Udah selesai, Nabi Isa AS pun berjalan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, jadi ini empat tanda-tanda hari kiamat yang jelas gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Isa meninggal dunia, ya, tadi sudah empat ya tanda-tanda kiamat. Kita akan masuk tanda-tanda kiamat yang kelima. Jadi pada saat Nabi Isa AS meninggal dunia, orang-orang mulai menyimpang. Generasi yang keberapa gitu mulai menyimpang lagi. Tapi ulama hadis mengatakan tidak jelas generasi yang keberapa nih. Yang jelas setelah Nabi Isa meninggal, ya. Kemungkinan besar ini mungkin 2-3 generasi setelah Nabi Isa meninggal. Waktu itu orang-orang masih beriman. Kan satu dunia ini kan semua muslim waktu itu. Sudah beriman semua. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, mulai orang-orang menyimpang. Mulai lagi ada yang melanggar. Mulai lagi ada orang yang tidak sholat. Mulai lagi ini dan mulai lagi itu. Macam-macam. Gitu kan. Mulai buat kerusakan-kerusakan. Nah pada saat itu Allah SWT mengeluarkan dabbah. Dabbah ini hewan, ya, hewan yang kemungkinan besar dia lebih menyerupai gorila, ya. Lebih menyerupai kera, karena ciri-ciri disebutkan dalam hadis itu dia berdiri berjalan seperti manusia tapi badannya penuh dengan bulu. Dan dia hewan tapi dia akan bisa berbicara seperti bicaranya manusia. Dia akan keliling mengingatkan orang. Jadi dia menjadi dai. Kamu salah. Ini kafir, ini kufur, ini salah, diingatkan sama dia. Dan nanti dabba ini membawa sebuah alat tidak jelas apa itu, apakah itu besi, apakah itu. Kalau orang yang patuh kembali kepada Allah ya sudah, orang yang tidak patuh maka dicap sama dia. Ya. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Yang jelas ini berarti orang yang melanggar, itulah. Orang yang melanggar. Seperti itulah. Dan dia akan sampai, dabba ini dalam beberapa asar disebutkan dia akan sampai ke apa namanya? Dia akan sampai ke sekitar Ka'bah, ke sekitar Ka'bah, mengingatkan semua orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. Masalah dabba itu tadi ya. Masalah hewan yang keluar itu. An-Naml ayat 82. Itu ada kalau tidak salah kalau di buku yang kayak Ibu Imas pakai ini, yang saya pakai ini yang baru, yang tebal ini halaman 82. Ya, An-Naml ayat 82. Saya bacain ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Ya. Jadi kalau seandainya perkataan telah jatuh atas mereka karena mereka kufur lagi setelah Isa meninggal dunia, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya didakwahinlah. Hewan ini berdakwah, ya. Setelah selesai, ya, yang tadi hewan melata ini maka terjadi tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu datangnya seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah dihancurin. Ini yang keberapa? Yang keenam. Jadi nanti akan datang seseorang disebutkan dalam hadis dari Habasyah, dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Iya. Diberikan julukan dalam hadis Dzu Suwaqatain. Jadi orang ini betisnya itu kecil sebenarnya, berkulit hitam dari Afrika, Habasyah. Dia datang dan dia menghancurkan Ka'bah. Allahu a'lam ini kenapa? Sebab yang saya temukan keterangan dari banyak dari buku-buku dan dari dosen-dosen itu, kemungkinan besar pada saat itu Mekah setelah Dabbah tadi itu tidak ada. Kemudian datang lagi waktu gitu kan, ada lagi waktu berjalan, kembali lagi orang kufur, lalai lagi, mulai berfoya-foya gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang tidak peduli lagi dengan Ka'bah. Ka'bah bukan lagi dianggap sebagai tempat yang penting bagi mereka. Sampai orang ini datang menghancurkan Ka'bah. Ada beberapa asar yang menyebutkan kemungkinan orang ini dapat informasi di Ka'bah itu banyak emas, maka dia mau hancurkan. Kata Nabi, sungguh Allah perlihatkan kepada saya bagaimana dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Dihancurin sama dia. Itu terjadi. Kemudian termasuk ya tanda-tanda kiamat setelahnya yang ketujuh adalah terjadinya gerhana matahari ya di tiga tempat sekaligus. Ya, terjadi gerhana di tiga tempat sekaligus. Kenapa? Iya, ada jedanya, tapi dalam hadis tidak disebutin waktunya. Yang jelas pasti. Iya, jelas ada jeda waktu. Iya. Kemudian akan terjadi gempa besar. Ya, gempa besar ya. Gempa besar ini terjadi di wilayah timur, bumi, barat, dan jazirah Arab. Yang membuat sebagian besar tanahnya longsor. Besar-besaran gitu. Ya, jadi belahan timur, belahan barat, dan jazirah Arab. Kemudian setelahnya, yang keberapa? Yang kesembilan itu keluarnya api dari wilayah Aden. Aden itu wilayah Yaman ya. Di wilayah Aden. Wilayah Yaman. Kota Aden, sekarang ada kota Aden tuh. Nanti akan keluar api besar dari sana. Yang ke-10 itu matahari terbit. Iya. Dari sebelah barat dan terbenam di timur. Itu terakhir tuh. Sudah ya? Baik, itu kurang lebih tanda-tandanya. Sekarang saya lanjutin bacaannya. Dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari kiamat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah Azza wa Jal. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Jadi setelah terbit dari matahari dari barat, itu kemudian sangkakala ditiup. Ya, juga ada sebenarnya, ada sebuah hadis, tapi sebagian ulama memasukkan tanda-tanda kiamat, sebagian mengatakan itu terikut saja. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin ya pada saat itu ya, ditiupkan angin yang mencabut ruh. Pada saat matahari terbit dari barat tuh, Allah akan tiupkan angin yang mencabut ruh semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman dicabut ruhnya, mati dengan kena angin itu. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang rusak saja. Jadi yang menyaksikan nanti tabrakan bintang-bintang apa segala itu, yang menyaksikan cuma orang-orang yang rusak saja. Orang beriman sudah habis pada saat itu, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Ada, orang-orang beriman ada pada saat itu. Kan sebenarnya seluruh dunia sudah muslim waktu itu. Ingat itu.